Bismillah. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Tauhid. Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وقال الشارح رحمه الله قلت لا منافات بين القولين فإنهما عبد الصخرة والقبر تألها وتعظيما kata Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh, tidak ada pertentangan antara dua tafsir tersebut. Tafsir latta dengan tanpa tasdid, yaitu ilah, ta'nits dari ilah. Tafsir kedua dengan tasdid, afara'aitumul lat wal uzza, yang ternyata bentuknya kuburan orang saleh. La munafat bainal qawlain, enggak ada pertentangan antara dua pendapat. Fa innahum 'abadu as-sakhrata wal qabra, karena memang mereka menyembah batu kotak putih tadi yang diletakkan di atas kuburan, sehingga kalau dikatakan lata adalah batu kotak putih, benar. Kalau dikatakan lata adalah kuburan, benar. Kalau dikatakan bahwa lata itu dari kata ilah, benar. Karena mereka menyembahnya ta'alluhan wa ta'dhiman, karena mereka menyembahnya sebagai ilah. Berarti dijuluki Lat dari kata ilah juga. Walimisli hadha bunyatil masyahid wal qubab ala al qubur, karena yang seperti inilah dibangunnya monumen-monumen, kubah-kubah di atas kuburan-kuburan, kemudian dijadikan seperti berhala. Limisli hadha. Isyarat kemana itu hadanya? Dengan model yang seperti inilah. Yakni pengagungan orang yang dikuburnya. Berarti barakallahu fikum, semuanya bermuara pada satu masalah. Bermuara pada satu masalah. Yaitu ghulu bis salihin. Ghulu bis salihin. Karena ini kuburan orang soleh, maka diagungkan, dibesarkan, dibikin kubah, dibikin kelambu, dan seterusnya. Jadi berhala. Karena ini adalah batu kotak putih yang dipakai orang soleh untuk membuat kue dan dibagi-bagikan kepada orang-orang haji, masya Allah, maka diagungkan dan disucikan, jadi berhala lagi. Karena ini adalah pohon yang pernah diduduki oleh waliullah dulu ketika mengajarkan agama, maka dibesarkan pula pokok pohon ini sebagai pokok keramat. Karena ini adalah keris yang dimiliki oleh orang soleh fulan, wali fulan, maka keris ini juga diagungkan, dihormati dan dijadikan seperti berhala. Karena ini adalah kereta kuda milik orang soleh dan waliullah, maka ini memiliki kekuatan gaib. Dimuliakan, disucikan, dan kemudian setahun sekali dicuci, debunya berebut mereka untuk mandi, untuk raup, dan lain-lain. Kemudian acaranya diberi nama gong sekaten. Karena gongnya dipakai oleh waliullah dulu untuk memanggil orang, tung tung tung tung tung tung, supaya kumpul semua. Setelah kumpul dinasehati, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka gongnya juga disucikan dan disembah, memiliki kekuatan gaib. Mereka minta berkah, mereka meminta padanya jodoh, mereka minta segala macam. Dijuluki dengan gong sekaten, jadi gong syahadaten. Karena ini sapinya, sapi orang soleh, selalu orang soleh jadi alasan. Karena ini kuburan rambutnya orang soleh, maka memiliki kekuatan gaib, memiliki ini dan itu, disucikan, dihormati, dan mereka berduyun-duyun datang untuk meminta jodoh, meminta rezeki, meminta nomor undian, meminta nomor erek-erek, mereka meminta nomor SDSB. Astagfirullah, berdatangan ke sana. Katanya Syekh Magelung ini rambutnya panjang, digelung-gelung, tidak ada yang bisa motong karena waliullah. Mencari kesana kemari, ketemu dengan seorang yang soleh di Cirebon. Dipotong dengan karang getas, karang yang kering. Mudah sekali karena waliullah. Maka kuburan rambutnya tersebut ada di sini. Kenapa? Peninggalan-peninggalan orang soleh, sisa-sisa orang soleh, atau perkara-perkara yang katanya pernah dipakai orang soleh, kemudian jadi memiliki kekuatan gaib, memiliki kehebatan, memiliki kesucian, memiliki-memiliki, sampai kemudian dijadikan seperti Tuhan. Diminta, didatangi, dihormati, diagungkan. Assalamualaikum. Berarti limisli hadza buniyatil masyahid. Karena untuk itulah sekian banyak dibangun perkara-perkara berhala-berhala sejak dulu. Karena ada kaitannya dengan orang soleh. Baik, kita masuk pada Uzza. Wa ammal Uzza. Tentunya yang tadi juga memiliki faedah. Bayanu anna ahlal jahiliyah kanu ya'buduna salihin. Ini menunjukkan bahwa kaum jahiliyah dulu menyembah orang-orang saleh yang sudah wafat. Wal asnamul awsan. Menyembah berhala, menyembah patung-patung, dan menyembah tempat-tempat keramat yang dianggap itu adalah peninggalan orang saleh. Jahiliyah. Ammal Uzza, yang kedua Uzza. Qala Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, kanat syajaratan alaiha bina'un wa astar. Adapun Uzza dalam bentuk sebuah pohon atau tonggak-tonggak pohon. Dibangun bangunan di sekitarnya, diberi tirai, diberi kelambu di daerah namanya Nakhlah, antara Mekah dengan Taif. Kanat Quraisy yu'azzimunaha. Uzza ini diagungkan oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Kama qala Abu Sufyan, sebagaimana berkata Abu Sufyan pada perang Uhud, membanggakan Uzza dengan kalimatnya, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Maka Nabi pun mengajarkan untuk menjawab. Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Sampaikan padanya, Allah lah pembela kami sedangkan kalian tidak punya pembela. Ketika Abu Sufyan ketika masih kafirnya, karena beliau kemudian masuk Islam ketika Fathu Mekah. Barakallahu fikum. Lana uzza wa la uzza lakum. Mereka musyrikin berkata ketika itu, kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Kata Nabi, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah maula kami, sedangkan kalian tidak punya maula. Wa rawi an-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Mardawai dari Abu Tufail, qala lamma fataha Rasulullah SAW Makkah, ketika Rasulullah SAW membuka kota Makkah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke Nikhlah untuk menghancurkan Uzza. Wa kanat biha al-Uzza, di sanalah tempat berhala Uzza. Wa kanat ala thalath samurat, dan ternyata bentuknya adalah tiga tonggak pohon. Tiga tonggak pohon. Faqata'a samurat, maka Khalid bin Walid menebang ketiga-tiganya. Wahadam al-bayt, kemudian meruntuhkan bangunan rumahnya. Thumma atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbarahu. Datang kemudian mengkhabarkan kepadanya, sudah, aku sudah hancurkan, aku sudah tebang tiga tonggak tadi, dan aku sudah runtuhkan tembok-temboknya, kami sudah hancurkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, irji' fa innaka lam tasna' syai'an, kembalilah, engkau belum berbuat apa-apa, engkau belum berbuat apa-apa. Faraja Khalid, maka Khalid pun keluar kembali ke tempat Uzza. Falamma absarathu sajinah, ketika Sajinah melihat Khalid, Sajinah adalah juru kuncinya, kuncennya. Ketika kuncennya melihat Khalid kembali, am'anu fil jabal, tiba-tiba dia lari ke gunung sambil berkata, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Juru kunci tadi lari ke bukit sambil mengucapkan ya Uzza, ya Uzza. Fa'ataha Khalid, maka Khalid pun mengejarnya. Fa'idha mra'atun uryana, tiba-tiba terlihat sosok wanita dalam keadaan telanjang. Nashiratun sya'ruha, dalam keadaan terurai rambutnya, acak rambutnya. Tahfinut turab, berlumuran tanah tubuhnya dan rambutnya. Ala ra'siha, dan juga di kepalanya. Fa'ammama bisayf, maka Khalid pun menebasnya dengan pedangnya. Faqatalaha, maka tiba-tiba matilah dia. Tsumma raja'a ila Rasulillah SAW. Disebutkan dalam riwayat lain, hilang menjadi seperti api ketika ditebas oleh Khalid. Sosok wanita tadi yang tertutup pasir dan tanah, rambutnya terurai acak, dalam keadaan tidak berpakaian, ketika ditebas tiba-tiba lenyap menjadi seperti api. Thumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, maka Khalid pun kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian mengkhabarkan apa yang terjadi. Maka Nabi bersabda, tilkal Uzza, itulah Uzzanya, itulah setannya, Uzzanya, yang membuat fitnah kepada manusia. Sebab disebutkan bahwa Uzza memiliki suara-suara aneh, memiliki suara-suara aneh, dan mereka sering melihat kejadian-kejadian aneh yang ternyata itu adalah ulah syaitan, ulah jin, yang kemudian dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Saleh, Berkata Abu Saleh, kanu yu'alliquna 'alayha as-suyur wal'uhun. Rawahu Abd ibn Humaid wa ibn Jarir. Diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dan juga Ibn Jarir. Nah, mereka menggantung-gantungkan di sana, di berhala Uzza, Al-Uhun, Was-Suyur. Allah Ta'ala alam. Belum saya dapatkan maknanya. Qultu wa kullu hadha wa ma huwa a'zama minhu yaqa'u fi hadhihi al-azmina inda ad-dara'ih al-amwati wa fil mashahid. Semua ini, bahkan yang lebih besar dari ini, terjadi di zaman-zaman kita sekarang ini. Di mana? Di kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Inda ad-dara'ih, dara'ih dharihah, kuburan-kuburan. Wal amwat, di tempat-tempat orang-orang mati atau kuburan-kuburan. Wafil masyahid, atau di monumen-monumen tertentu yang dianggap sebagai peninggalan-peninggalan orang saleh. Ini Uzza. Yang ketiga, amma manat. Adapun manat, fakanat bil musyallal inda qadid atau qudaid. Adapun manat berada di musyallal, mata air, di dekat Qudaid, antara Mekah dengan Madinah. Wa kanat Khuza'atu wal Aus wal Khazraj yu'azzimunaha. Berhala ini diagungkan oleh Bani Khuza'ah, suku Aus dan suku Khazraj. Baik, mengingatkan kepada apa kalimat Khuza'ah? Mengingatkan kepada orang yang pertama membawa kesyirikan di Jaziratul Arab. Siapa? Amr bin Luhai Al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah. Yuhilluna minha lil hajj. Mereka dalam haji jahiliyahnya berihlal dari sini, dari berhala ini, berhala manat. Mereka mulai ihlalnya labbaik Allahumma labbaik ila akhirih. Wa aslu istiqaqiha, dan asal penamaan manat min ismillah, dari nama Allah Al-Mannan. Katanya, waqila, dikatakan pula bahwa kalimat manat likasrati ma yumna, karena banyaknya ditumpahkan di sana darah-darah ketika penyembelihan hewan kurban. Kurbannya kepada berhala. Dituangkan darahnya juga kepada berhala. Di mana? Di berhala manat inilah mereka sembelih. Ayyuraqa indaha minad dima, ditumpahkan di sisi manat darah-darah hewan. Litabarruk biha, untuk mencari berkah padanya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Manat adalah berhala, patung yang berada di antara Mekah dan Madinah. Lihatlah, tiga jenis berhala ini ternyata yang berbentuk patung hanya satu. Lata berbentuk kuburan yang diberi batu kotak putih, diberi tembok, diberi kelambu, diberi tirai, diberi kubah. Uzza ternyata tonggak-tonggak pohon yang diberi tembok, diberi kelambu, diberi tirai, diberi batasan-batasan suci, masuk ke situ harus mensucikannya, dan seterusnya. Sedangkan manat, itulah yang dikatakan sanamun baina Makkah wal Madinah. Dialah yang benar-benar patung berhala antara Mekah dengan Madinah. Barakallahu fikum. Sehingga al-ibratu laysat fi syaklih. Al-ibratu fi madha? Bukan fi syaklihi, tetapi fi ta'alluhihi. Bukan masalah bentuknya. Bentuknya bisa pohon, bisa kuburan, bisa keris, bisa gong, bisa batu, bisa apa saja. Bisa pula berhala, patung-patung. Tidak lihat bentuknya, tetapi dilihat dari apa yang mereka perlakukan terhadapnya. Kalau diagungkan, disucikan, ditinggikan, dan kemudian mereka meminta, memohon, apakah meminta rezeki, meminta berkah, meminta jodoh, meminta, maka itu adalah menuhankan benda-benda tadi. Berarti menuhankan benda-benda tadi. Sehingga jangan tertipu dengan ucapan mereka, ini kan peninggalan orang soleh. Ini kan peninggalan syekh, maulana, imam fulan bin fulan. Barakallahu fiikum. Apapun itu, peninggalan siapapun itu, bahkan peninggalan nabi sekalipun, kalau disembah enggak boleh. Iya, Pak, ya. Ada pedangnya Ali, pedangnya Nabi, pedang Zulfikar. Kemudian disembah. Minta berkah. Minta apa lagi? Jodoh. Diusap-usapkan debunya ke wajahnya. Berkah, berkah, berkah, berkah. La yajuz. Haram. Demikian pula kuburan Nabi. Tidak boleh disembah. Nabi memperingatkan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibn Hisham, berkata Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, fab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aliyan, maka Nabi pun mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fahadamaha, maka dihancurkanlah Manat oleh Ali bin Abi Thalib. Amal Fathi, pada tahun dibukanya kota Mekah. Wa qala al-Imad ibn Katsir, berkata al-Imad ibn Katsir rahimahullah, fa ba'atha Rasulullah SAW Khalid bin Walid, maka Rasulullah SAW pun mengutus Khalid bin Walid fi ghazwati Bani al-Mustalid, dalam perang Bani al-Mustalid, fa kasaraha, maka dipecahkanlah, dihancurkanlah berhala tersebut. Alhamdulillah. Fa ma'nal ayah, maka makna ayatnya adalah, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra. Maknanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di sana seakan-akan ada yang tidak terucap, ada yang mahzuf, tidak tersebut, tetapi terpahami. Afara'aytum hadhil aliha, tidakkah kalian lihat tiga berhala besar itu yang dibesarkan oleh mereka? Anafa'at amdarrat, apakah memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat? Apakah bisa mempertahankan dirinya sendiri? Ketiga-tiganya dihancurkan oleh para sahabat, tidak bisa melawan apa-apa. Latta, Uzza, dan Manat. Ketiga-tiganya dihancurkan, diruntuhkan, tanpa bisa mempertahankan dirinya, apalagi mau membela orang lain. Tanpa bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi orang lain. Maka kalimat afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, kata Imam Qurtubi, seakan-akan di sana ada kata, lihatlah berhala Lata, Uzza, dan Manat, apakah memberikan manfaat, apakah memberikan mawarat, apakah bisa menentukan takdir? Tidak bisa. Lemah, enggak ada apa-apanya. Kuburan sama dengan kuburan lain, batu sama dengan batu yang lain, pohon sama dengan pohon yang lain, ditebang ya putus, diruntuhkan ya hancur. Kenapa kalian besar-besarkan? Kenapa kalian muliakan? Kenapa kalian pertuhankan? Alakumul dzakaru walahul unsa. Apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ataj'aluna lahu waladan. Apakah kalian menjadikan baginya laki-laki, wa taj'aluna waladahu unsa? Apakah kalian anggap Allah memiliki anak, kemudian kalian anggap anak Allah perempuan? Wa takhtaruna lakumud dzukur, sedangkan kalian sendiri berbangga dengan anak laki-laki. Ikhwan ibn a'azakumullah, katanya mereka mengaku memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka. Kami hanya menjadikannya perantara kepada Allah, Tuhan yang paling besar. Taib. Sedangkan kalian berkata, ini anak perempuan Allah. Berhala ini anak perempuan Allah. Lah kalian sendiri, kalau mengatakan fulan memiliki anak perempuan, malu. Dan menganggap itu merendahkan, kurang ajar, marah mereka. Sedangkan kalian mengatakan Allah punya anak perempuan, kan keterlaluan namanya. Mana pemuliaan kalian? Katanya kalian memuliakan Allah, sedangkan kalian sendiri menyatakan Allah memiliki anak, dan dikatakan anaknya perempuan. Ada dua tafsiran. Yang pertama, mereka menganggap malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Yang kedua, berhala-berhala tadi yang dibikin taknis, dibikin mu'annas, katanya Tuhan-Tuhan kecil ini anaknya Tuhan besar, perempuan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alakumud dzakaru wa lahul unsa. Apakah bagi kalian laki-laki kemudian bagi Allah perempuan? Artinya kalian menghina dengan dua sisi penghinaan. Penghinaan pertama, menyatakan bahwa Allah punya anak. Penghinaan kedua, kalian menganggap anaknya perempuan. Kalian malu kalau dikatakan punya anak perempuan, tapi menyatakan Allah punya anak perempuan. Astagfirullah. Maka barakallahu fikum, itu penghinaan yang sangat nyata. Tilka idan qismatun dhiza. Itu pembagian yang sangat tidak adil. Apa makna dhiza? Jaur, kezaliman. Wabatilah, kebatilan. Tilka idan qismatun dhiza, artinya pembagian yang zalim, pembagian yang batil. فَكَيْفَ تُقَاسِمُونَ رَبَّكُمْ هَذِهِ الْقِسْمَةِ. Bagaimana kalian memberikan bagian pada Rabb kalian dengan pembagian seperti ini? أَلَّتِ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ مَخْلُقِينَ كَانَتْ جَوْرًا وَسَفَهًا. Pembagian yang kalau saja itu pada manusia sudah cukup menghinakan, apalagi bagi Allah. Bagi manusia saja dikatakan punya anak perempuan, itu malu, dianggap penghinaan. Idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau salah seorang mereka diberi kabar gembira memiliki anak perempuan, mereka justru marah. Dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam. Wa huwa kadhim, dalam keadaan marah dan kecewa. Yatawara minal qawm, sembunyi dari manusia. Am yadusuhu fit turab, atau dimasukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup anaknya. Astagfirullah. Sesama kalian saja, kalian gengsi, malu kalau punya anak perempuan, apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatunazzihuna anfusakum anil inas. Kalian membersihkan diri kalian dari anak perempuan. Oh, saya tidak punya anak perempuan. Disembunyikan atau dibunuh. Wa taj'alunahunna lillah. Kemudian menyatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Astagfirullah. Astagfirullah. Qawlu in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian beri nama sendiri atau nenek moyang kalian yang beri nama. Ai min tilqa'i anfusikum. Yakni dari diri kalian sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti. Ai min hujjah. Sultan artinya hujjah. Ma anzalallahu biha min hujjah. Allah enggak pernah menurunkan bukti-bukti hujjah-hujjah. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus. Dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka sendiri. Ai laisa lahum mustanadun illa husnu dhannihim bi abaihim. Yani mereka tidak punya sandaran kecuali baik sangkanya mereka kepada nenek moyang mereka sendiri. Nenek moyang kami enggak mungkin salah. Bapak-bapak kami enggak mungkin keliru. Alladzina salaku hadzal maslak, yang sudah lebih dulu menjalani jalan syirik ini, yang batil ini, qablahum, sebelum mereka. Wa illa hadza anfusihim fi riyasatihim wa ta'dhimihim abaihim al-aqdamin. Atau kalau tidak, paling tidak mereka mengharapkan bagian dari diri-diri mereka sendiri, pengen jadi tokoh, pengen jadi pemimpin, fi riasatihim, ingin menjadi pemimpin, wa ta'dhimi abaihim al-aqdamin, dan ingin memuliakan nenek moyang mereka sendiri, bapak-bapak mereka sendiri. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang pada mereka petunjuk, hidayah. Kalau belum dapat hidayah, ya bisa dimaklumi kalau mereka tersesat. Tapi kalau sudah datang huda, tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada huda, lebih memilih kebutaan daripada melihat dengan mata kepalanya, maka ini adalah kebodohan yang nyata. Qala Ibnu Katsir, walaqad arsalallahu ta'ala ilaihimur rusul. Maknanya, telah diutus oleh Allah kepada mereka rasul-rasul bil haqqil munir, dengan kebenaran yang bercahaya, terang benderang. Wal hujjatil qati'ah, dan bukti-bukti yang sangat tegas. Wa ma hadza, tetapi bersama dengan itu, mattaba'u ma ja'uhum bihi, tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Walan qadu lahu, dan tidak mau tunduk kepada mereka, enggak mau terikat dengan ajaran para rasul. Ini yang keterlaluan. In yattabi'una illa dhann, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka, padahal telah datang petunjuk. Ini adalah menunjukkan betapa zalimnya mereka, betapa bodohnya mereka, betapa keterlaluannya mereka. Sudah ada hidayah, sudah ada bimbingan, sudah ada rasul yang diutus, sudah ada kitab yang diturunkan, tapi mereka yuhibbunal ama anil huda, mereka lebih memilih ama daripada huda. Nasallahu ta'ala at-taufiq wal hidayah. Nasallahu ta'ala al-hidayah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.